Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashrafal anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ أَمَا بَعْدٍ Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Di kesempatan malam hari ini insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita daripada membaca risalah sitatu mawadi' minas sirah ataupun lebih tepatnya syarah Sittatu mawadhi' minas sirah, penjelasan terkaitan tentang 6 peristiwa ya, dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan malam hari ini barakallahu fikum, kita sudah di akhir-akhir daripada kisah Abu Talib. Ya. Kisah daripada Abu Talib barakallahu fikum. Nah, dan pada pertemuan yang lalu Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, syarah yakni Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala telah menjelaskan kepada kita keadaan daripada Abu Talib yang barakallahu fikum atas segala yang dia upayakan, yang dia lakukan, yang dia berjuang berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kaum muslimin barakallahu fikum, ini semuanya tidak ada artinya. Semua yang dilakukan ini bagaikan ya, debu yang bertebangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberikan manfaat. Bahkan dalam sebuah hadis ya, disebutkan bahwasannya ya, Abu Talib ya, di hari kiamat ya, Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, walaupun neraka itu adalah neraka yang paling dangkal ya, neraka yang apinya itu tidak ya melahap seluruh tubuh manusia, menenggelamkan manusia, tapi dangkal ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam ya, ataupun yang semakna dengan itu hadisnya, fi dhahdah ya, ini dhahdah ini dangkal ya, barakallahu fikum ya. Kalau dikatakan dangkal berarti tidak mungkin secara uruf ya, dikatakan dangkal airnya dangkal berarti enggak sampai menenggelamkan ya, barakallahu fikum, mungkin sampai di atas mata kaki ya, barakallahu fikum. Nah, dan ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, apa yang terjadi kepada Abu Talib di neraka yang paling dangkal ini ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam ya, fi akhmasi qadamaihi jamratan minan nar yaghli minhuma dimaghuhu ya. Nah, di kedua telapak kaki Abu Talib nanti akan dipakaikan ataupun barakallahu fikum akan menginjak bara api. Ya. Dalam riwayat ini disebutkan akan menginjak bara api. Riwayat yang lain juga disebutkan dipakaikan sandal dari api neraka. Ya, maknanya tidak jauh berbeda. Intinya apa? Kedua kaki Abu Talib menginjak neraka. Neraka yang paling dangkal. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, dan ketika dia menginjak neraka tersebut ya, bara api tersebut ya, mendidihlah otaknya daripada Abu Talib. Dan inilah siksaan yang paling ringan yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan di nerakanya yang paling dangkal. Barakallahu fikum. Dan dalam lanjutan hadis disebutkan bahwasanya Abu Talib tatkala merasakan siksaan yang seperti itu ya, Abu Thalib belum pernah melihat, belum pernah mengetahui kalau ada orang yang lebih berat siksaannya daripadaku. Artinya apa? Abu Thalib begitu kesakitan, begitu merasakan kengerian dahsyatnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala, padahal neraka yang paling dangkal. Barakallahu fikum. Ya. Dia bersaksi bahwasanya ya, ma yara anna ahadan ya minan nar ashadda minhu adaban. Ya. Dan dia melihat bahwa tidak ada seorang pun di dalam neraka yang siksaannya melebihi, adabnya itu melebihi daripada siksaanku. Ini yang dia rasakan. Padahal ada yang lebih lagi. Ya, nah. Artinya apa? Dengan siksaan yang seperti ini saja, seorang itu tidak mampu untuk bersabar. Ya, merasakannya. Ya, tidak mampu untuk bersabar merasakan bagaimana siksaannya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dan ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, akan seperti itu selamanya Abu Thalib merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terus dialami setiap hari sepanjang masa, abadi selama-lamanya, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah terputus, wa iyadu billah. Nas'alullah salamah minan nar. Dan memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Walaupun ya di neraka yang paling dangkal sekalipun, kita memohon kepada Allah agar kita tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi seperti itulah yang dialami oleh Abu Thalib, ikhwani fillah rahimakumullah. Ya. Terus sepanjang masa demikian, terus tidak tahu kapan berakhirnya ini. Ya. Kalau sudah di dalam kehidupan akhirat, tidak ada kematian. Sudah tidak ada lagi kematian. Ya. Sudah tidak ada lagi, barakallahu fikum, pemusnahan. Orang yang tinggal di jannah, di surga, dia akan terus abadi selama-lamanya dengan kebahagiaan. Demikian pula sebaliknya, orang yang tinggal di neraka, dia akan terus selama-lamanya. Ya, abadi dalam neraka dengan penyiksaan. Ya. Kalau hari ini dia hancur, Allah jadikan tubuhnya, kembalikan lagi, disiksa lagi, kembalikan lagi. Kalau Abu Thalib, Allah didihkan otaknya sampai hancur, sampai meleleh, Allah kembalikan lagi. Seperti itu terus dirasakan oleh Abu Thalib. Ta'awunubillah minlah. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, jangan bermain-main dengan yang namanya dosa, ataupun jangan bermain-main dengan yang namanya menunda-nunda taubat. Ya, barakallahu fikum. Karena ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, kematian itu tidak menunggu seorang itu taubat dulu baru datang al-maut. Tidak. Ya. Kematian itu tidak menunggu seorang itu di usia yang lanjut. Kematian itu tidak menunggu seorang itu di usia ataupun ketika dia sakit. Ya, barakallahu fikum. Kematian itu datang kapan saja sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, barakallahu fikum. Sekali lagi kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari api neraka. Ya. Dan demikian pula kita menyelamatkan diri kita dengan amalan-amalan kita. Ya. Nah, dengan amalan-amalan saleh, berusaha setiap harinya dalam kehidupan berlaku positif. Ya, memberikan yang terbaik, memberikan sedekah yang terbaik apa yang ada pada diri kita. Ya, barakallahu fikum. Karena sedekah itu akan mampu menyelamatkan seorang hamba dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bahas pada kajian Al-Wabil Sayyib min Kalamit Thayyib. Nah, طيب اخواني في الدين رحيمني رحمكم الله. Kita lanjutkan masih ucapan daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Qala syarih hafizahullah, lam yanfa'hu dzalika fi ikhrajihi minan nar. Ya. Apa yang telah ya dilakukan oleh Abu Talib untuk Islam, untuk kaum muslimin, untuk Rasul alaihi salatu wasalam, tidak memberi manfaat dalam mengeluarkannya dari api neraka, barakallahu fikum. Tidak memberikan manfaat. Allah tidak pernah menilai, menghitung, menghargai sedikitpun perjuangan yang pernah dilakukan oleh Abu Talib. Kenapa penyebabnya? Karena dia kufur. Karena dia mati di atas kekafiran. Karena dia mengkufuri Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak mau mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Karena dia lebih takut kepada nenek moyangnya daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini permasalahannya, barakallahu. Kalau seandainya Abu Talib berislam ketika itu, ittiba' kepada Rasul alaihi salatu wassalam, bisa jadi Abu Talib Allah tempatkan di syurgatul firdaus. Di jannatul firdaus. Di surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi. Allah hargai setiap perjuangan, tetesan darahnya, keringatnya. Ya. Harta yang dia keluarkan untuk menjaga, mendidik, ya, melindungi, membela Rasulullah SAW, Islam dan kaum muslimin. Ya. Itu melebihi, ya, mungkin bisa melebihi daripada para sahabat yang lainnya dalam perjuangan di awal-awal Islam. Awal-awal Islam itu diperjuangkan, ya, naam, perisainya adalah Abu Talib, barakallahu fikum. Ya, penjagaan Islam itu ada pada Abu Talib. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fiddin rahimakumullah, ya, namun Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi, ya, memiliki kuasa atas takdirnya. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Abu Talib mati di atas kekafiran, barakallahu fikum. Nah. Dan sekali lagi, apa yang beliau perbuat itu tidak akan memberikan manfaat kepada beliau sama sekali. Tidak mampu mengeluarkan beliau daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya. Fala yata'arudu hadha ma qawlihi ta'ala anil kuffar. Maka, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, hal ini, ya, tidak ada pertentangan. Ya, tidak bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang kafir. Ya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Fama tanfa'uhum syafa'atul syafi'in. Maka syafa'at para pemberi syafa'at tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir. Ya, sekarang, mungkin ada sebagian kaum muslimin yang terkena syubhat. Oh, berarti itu kontradiksi dong. Ya, kok Abu Talib harusnya, ya, mati dalam keadaan kafir, kan harusnya dia berada di neraka yang paling bawah. Ya. Nah, ya, kenapa dia bisa berada di neraka yang paling dangkal? Ya, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syafaat untuk orang kafir, dari orang-orang yang Allah kehendaki bisa memberikan syafaat, itu tidak akan mampu, tidak akan bisa. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, ini tidak bertentangan, bukan suatu pertentangan ini. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, innama naf'uhu fit takhfifi anhu min al-'adzab faqat. Hanya saja kemanfaatan bagi Abu Talib, ya, itu diringankan darinya siksa di neraka, itu saja. Jadi ikhwan fil din rahimakumullah, yang namanya syafaat kan pemberian nikmat. Ya, barakallahu fikum. Seorang itu kita mencari syafaat Rasul alaihi salatu wassalam, ya, dengan menjadi mengikuti sunnahnya agar nanti kita diakui oleh Rasulullah SAW sebagai termasuk pengikutnya. Kenapa? Karena kita menjalankan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, barakallahu fikum. Kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW kepada orang-orang yang membela agamanya. Ya. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan nikmat, mendapat syurga, mendapat jannah. Ya. Nah, maka bagaimana kondisi Abu Talib? Abu Talib tidak mendapatkan nikmat. Tidak mendapatkan nikmat. Walaupun dia seharusnya, ya, berada di neraka yang paling dalam, ya, yang menenggelamkan seluruh tubuh manusia. Ya. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala angkat dia ke neraka yang paling dangkal. Ada nikmatnya enggak di sini? Tidak ada nikmatnya. Tetap dia merasakan sakit, tetap dia merasakan na'am, ya, hancur, tetap dia merasakan susah, tetap dia merasakan sulit. cuma diringankan, dan ringannya di neraka itu juga penuh dengan penyiksaan. Ya. Kalau bertentangan, kalau bisa dikatakan bertentangan, apabila Rasulullah SAW ya, mampu mengeluarkan Abu Thalib dari neraka, itu baru bertentangan. Dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menetapkan bahwasanya tempat syafaat para pemberi syafaat itu tidak akan mampu, tidak akan bermanfaat bagi orang-orang kafir. Ya. Sehingga tidak bertentangan, Abu Thalib tidak mendapatkan syafaat yang mendapatkan nikmat, tidak, dia hanya diringankan saja. Dan ringannya di neraka ya juga menyakitkan. Ya, barakallahu fikum. Jadi jangan terkecoh dengan syubhat. Ya, barakallahu fikum. Biasanya ini datang dari orang-orang liberal, orang-orang misionaris, ya, ingin membentur-benturkan antara hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seolah-olah bertentangan. Padahal tidak. Tidak bertentangan, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, sekali lagi, inilah keadaan Abu Thalib dan inilah yang akan dirasakan abadi selama-lamanya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu aktivitas Abu Thalib setiap harinya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala menginjak bara api, mendidih otaknya, hancur meleleh otaknya, Allah kembalikan lagi, dia injak lagi, mendidih lagi, Allah kembalikan lagi, terus selama auzubillahi minta ya, barakallahu fikum. Ya, begitu mengerikan ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bayangkan waktu di dunia saja. Coba di, kalau itu kejadian di dunia saja. Jangankan 24 jam. Ya. 1 menit saja. Ya. Kita sudah mungkin mati. Enggak kuat menahan rasa itu. Penyiksaan seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Tapi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala melebihi 24 jam. Ya. Dan tentunya orang-orang yang berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, 1 detik itu mungkin bagaikan puluhan tahun. Karena dahsyatnya ya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamah ya wal afiyah ya minan nar. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan afiyah ya. Naam, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, terselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Nah, baik. Kemudian kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Thumma ma'a qarabatihi wa nusratihi istaghfara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersamaan hubungan kekerabatan Abu Thalib ya, dengan Rasul alaihi salatu wassalam, wa nusrati dan pertolongan Abu Thalib ya, kepada Rasul alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba ya, barakallahu fikum, memohonkan ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Thalib ya, barakallahu fikum. Ini bukti cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib ya. Sekali lagi, Abu Thalib itu ya sudah seperti ayahnya sendiri bagi Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau ketika bersama Abdul Muttalib, sebelum dirawat oleh Abu Thalib, ya kakeknya itu Abdul Muttalib itu tidak sebentar. Dan Rasul ketika itu masih balita, ya masih kanak-kanak, belum begitu memahami ya tentang kerasnya kehidupan. Ya, barakallahu fikum. Dan Rasul memahami itu ketika bersama Abu Thalib. Ya, bagaimana Abu Thalib menjaga, membimbing, mendidik, menyayangi, bahkan melebihi anak-anaknya. Ya, barakallahu fikum. Dan di mata Rasul yang namanya ayah itu adalah Abu Thalib. Ya. Di mata Rasulullah alaihi salatu wasalam, sosok seorang ayah itu adalah Abu Thalib. Karena kenapa? Rasul tidak pernah melihat ayahnya. Bayangkan seorang anak tidak pernah melihat sosok ayahnya, barakallahu fikum. Ya, tidak pernah mengenal ayahnya. Kalau anak-anak lain sepermainan dengan Rasul alaihi salatu wasalam, mereka mengenal ayahnya, diantar oleh ayahnya, dijemput oleh ayahnya, ya, disayang oleh ayahnya. Rasul, dia tahu ayahnya sudah meninggal. Rasul tahu itu. Ya. Namun, ya, Rasulullah SAW Allah takdirkan tidak memiliki ayah, tapi Allah gantikan sosok ayah yang lebih daripada ayah-ayah yang lainnya dari anak-anak kaum muslimin ataupun anak-anak Naam ketika itu, ya, sebelum Islam didakwahkan, ya, ketika Rasul masih kanak-kanak, kasih sayangnya melebihi daripada anak-anak sepermainan Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu sosok Abu Thalib. Ya, barakallahu fikum. Sehingga terobatilah kerinduan Rasul alaihi salatu wassalam dengan kehadiran sosok sang ayah, barakallahu fikum, disebabkan karena kehadiran Abu Thalib. Nah, ya, barakallahu fikum. Bahkan ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan Islam kepada Ali bin Abi Thalib, ya, ini anak kandungnya Abu Thalib, Ali, ya, mengajarkan Islam pelan-pelan, diam-diam, rahasia, berdua, diajak keluar rumah Ali, ya, diajarkan Islam oleh Rasul. Kemudian Abu Thalib penasaran, kenapa ini setiap hari kok pergi berdua ini, ya, diikuti oleh Abu Thalib, ya, dilihat, ya, ditanya, apa yang sedang kau ajarkan kepada Ali, wahai Muhammad, ya, aku mengajarkan Islam, ya'am, ya. Ya sudah, kalau gitu lanjutkan. Ya. Tidak ditentang, tidak dimarahi, ya, dibiarkan. Ya, barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat dalam sirah, barakallahu fikum. Nah. Nah, ya. Rasul alaihi salatu wasalam saking cintanya kepada pamannya yaitu Abu Thalib, beliau memohonkan ampun kepada Abu Thalib, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'anzalallahu ta'ala alaihi. Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi seorang nabi, ya, dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, ya, walaupun orang-orang musyrik itu, ya, dari kalangan orang-orang dekat mereka, ya, min ba'di ma tabayyana lahu, setelah nampak jelas bagi mereka, ya, tentang al-haq itu, dan Allah Subhanahu wa taala fonis mereka annahum ashabul jahim, bahwa sesungguhnya mereka adalah para penghuni al-jahim, para penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini vonis dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ujian bagi Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau tidak diperizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun kepada pamannya, ayahnya yang sudah seperti ayahnya, yang membela dirinya, mengorbankan jiwa raganya, nam hartanya, usianya, waktunya untuk Rasul alaihi salatu wassalam. Allah tidak izinkan untuk Rasul memintakan ampun kepada orang-orang kafir. Maka jangan bermain-main, ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan kekafiran. Karena murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan kekafiran luar biasa. Luar biasa. Ya. Hati-hati bergaul dengan orang-orang yang berpemahaman liberal. Karena mereka yang sudah ditepi kekafiran pemikirannya, ajarannya, manhajnya, hati-hati. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, jangan pernah bermain-main dengan yang namanya kekafiran, kekufuran. Karena murkanya Allah Subhanahu wa taala luar biasa apabila seorang itu kafir. Abu Thalib saja. Ya, Abu Thalib yang seluruh hidupnya kalau kita lihat secara zahir semua hal positif yang dilakukan, tapi hanya nila setitik rusak susu sebelah. Apa nilainya? Nilainya yang dilakukan oleh Abu Thalib adalah kekafiran, kekufuran, merusak semua amalan-amalan yang tadinya harusnya menjadi amalan saleh, amalan yang besar, ya, rusak semuanya disebabkan karena kekafiran. Makanya kita, masya Allah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih kita menjadi seorang muslim. Allah pilih kita menjadi seorang beragama Islam. Dan kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pilih kita menjadi seorang yang beriman. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pilih kita sebagai ahli sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pilih kita sebagai seorang salafi. Seorang yang mengikuti jejaknya para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Berapa banyak kaum muslimin. Mereka lahir dari rahim. Ibu mereka yang muslimah. Mereka menjadi seorang muslim. Tapi Allah tidak pilih mereka untuk menjadi seorang ahli sunnah. Yang bermanhaj di atas manhajnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Berapa banyak orang yang Allah jadikan sebagai kaum muslimin. Sebagai orang-orang Islam. Tapi Allah tidak pilih mereka untuk cinta senang terhadap Al-Quran Muslim. Ya. Barakallah. Berapa banyak kaum muslimin yang ada di negeri ini. Dan berapa banyak pula dari kalangan mereka yang membenci Al-Quran wa Sunnah. Ataupun yang membenci manhaj salaf. Nah. Ya. Maka ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Ya. Nikmat mana lagi yang mau kita kufuri. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan kepada kita. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana? Tatkala kita diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memilih kita. Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim. Mu'min. Ya. Naam. Ahli sunnah. Ya. Di atas manhaj salafiyah. Nikmat mana yang mau kita kufuri? Ya. Barakallahu fikum. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan nikmat seluas ini kepada kita, tatkala kita kufur, na'udzubillah min dzalik. Ya, bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Semua sudah kita dapatkan. Ilmu pengetahuan sudah ada pada kita. Ilmu Al-Quran wa Sunnah sudah ada dalam benak kita. Tapi kita tidak beramal dengannya. Ataupun kita menistainya. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ikhwani fi din rahimah rahimahumullah, inilah keadaan Abu Talib yang Allah tidak izinkan Rasul memintakan ampun kepada si kafir ini, Abu Talib. Ya, barakallahu fi. Nah, keras Allah subhanahu wa ta'ala terhadap musyrikin. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para Rasul untuk memberantas kesyirikan. Ya, barakallahu fi. Jadi jangan dikira, wah, apalagi di zaman sekarang, ya, barakallahu fi. Ya, tatkala orang-orang kafir merayakan hari-hari jadinya, kita ikut senang, kita ikut bahagia. Ya, barakallahu fikum. Ya, jangan. Justru Allah itu sedang murka di kala mereka sedang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kekufuran adalah perbuatan yang paling mengerikan. Kita memohon kepada Allah agar menyelamatkan kita dan anak keturunan kita dari kekafiran. Amin. Allahumma amin. Nah. Kemudian, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala syarih hafizahullah. Nastafidu min hadha. Kita mengambil faedah dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tersebut. Ya. Annahu bahwasannya la yakfi al-iqraru bi anna al-islam haqqun. Tidak cukup, ya, penetapan, pengakuan, pembenaran, ikrar bahwasanya Islam itu agama yang hak. Walaupun dan tidak cukup pula al-mudafah anil Islam, pembelaan terhadap Islam. Walaupun dan tidak cukup pula dammu syirk wal musyrikin, celaan seorang itu mencela kesyirikan dan mencela orang-orang musyrik. Kullu hadza la yakfi, semua perbuatan ini tidak cukup, belum cukup. Apabila ada seorang yang dia membela Islam, ya, ada seorang yang dia melindungi, membela, ya, membenarkan ajaran Islam, ya, bahkan dia mencela kesyirikan dan orang-orang musyrik, masya Allah, kurang apa lagi orang ini, ya, kurang apa lagi orang ini, ya, kata Syekh Shalih Fauzan, hafidahullah, kullu hadza la yakfi, semua ini tidak belum cukup, illa bittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali harus dibarengi harus ada padanya apa? Ittiba, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Lihat, ini kata kuncinya. Ya, kata kuncinya. Sehingga apa? Sekali lagi, tatkala kita melihat, Masya Allah orang ini pembela Islam. Ya, ketika Al-Quran dihina, orang ini tampil terdepan. Bahkan sampai takbir dikumandangkan di mana-mana. Jangan terkecoh. Sudahkah dia ittiba kepada Rasul alaihissalatu wassalam? Sudahkah dia orang yang mengikuti Rasulullah alaihissalatu wassalam? Atau ada orang yang mengaku keturunan Nabi alaihissalatu wassalam? Setiap harinya menyanjung, memuji Nabi alaihissalatu wassalam. Dengan pakaiannya ya Masya Allah. Dengan jutaan pengikutnya. Jangan terkecoh. Sudahkah dia ittiba kepada Rasul alaihissalatu wassalam? Ini kata kuncinya. Ini sebuah pertanyaan besar. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, orang yang belajar Islam, belajar Al-Qur'an was sunnah, belajar pemahaman salaf, belajar pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, akan tenang menghadapi. Tidak terkecoh, tidak puas melihat kesohoran, ya, kepopuleritas, ya, kepopuleran orang ini, tidak terkecoh. Bahkan dia tetap membenci orang ini. Ya, kenapa? Karena dia tidak mengikuti Rasul alaihi salatu wasallam. Bahkan cara-caranya justru seolah-olah memfitnah Islam, mengkhianati Islam, mengkhianati ajaran Islam. Karena manusia mengetahui Islam oh seperti itu. Padahal Islam tidak seperti itu, barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimakumullah, sekarang beredar ada yang bertanya kepada kami tentang sebuah video yang mengatakan bahwasanya, ya, kata siapa, barakallahu fikum, ya, ziarah kubur itu, ya, tidak ada dalilnya. Kata siapa, maulid itu tidak ada dalilnya. Ini Sahih Bukhari, ya, ayat ini dalil apa, nomor sekian disebutkan, ya. Kata siapa, tahlilan tidak ada dalilnya. Ini Sahih Bukhari nomor sekian. Ya, Ustaz ini bagaimana? Ustaz, rupanya ada dalilnya semua, ya. Jawabannya gampang. Nah, kalau memang ada dalilnya, tunjukkan nomor berapa, lihat konteks dalilnya apa, dan yang pertanyaan yang paling penting, ala fahmi man dia mengamalkan hadis itu. Di atas pemahaman siapa dia mengamalkan hadis itu? Ya, nah, ada dalam Sahih Bukhari, dan saya curiga itu hanya permainan kata, karena tidak ada dalil maulid dalam Sahih Bukhari, tidak ada. Tidak, tidak ada. Kalau zikir, ada. Membaca Al-Quran, ada. Ya, nah, jadi dikemas. Ini cara alul bidah. Ya, hati-hati. Ya, cara alul bidah mengelabui umat. Kata siapa? Dia memakai retorika dulu, mendoktrin dulu. Ya, kepada umat. Kata siapa? Tidak ada dalil maulid dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini saya sebutkan. Sahih Bukhari. Ya, paling akan dibawakan dalil zikir. Dalil barakallahu fikum baca Al-Quran, dalil membaca barakallahu fikum na'am alim pelajaran baca sirah, ya, barakallahu fikum. Nah, kalaulah ada, ya, kemudian pertanyaannya, ya, ana fahminan, di atas pemahaman siapa dia menafsirkan dalil yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Di atas pemahaman siapa dia menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Ini yang paling penting. Ya. Nah, ini kuncinya. Jangan terkecoh. Ini kuncinya. Ya. Oh, ini ayatnya, ini hadisnya. Pertanyaan, ala fahmi man? Di atas pemahaman siapa? Dia menafsirkan ayat ini, dia menafsirkan hadis ini sehingga memvonis sebuah amalan bid'ah tadinya, dia legalkan dia benar. Ya, barakallahu fiik. Nah, jadi kata Syekh Shalih Fauzan tidak cukup itu semua kecuali harus dengan ittiba Rasul alaihi salatu wasalam. Faman lam yattabi' ar-rasul sallallahu alaihi wasalam fa inna hadhihi al-umura la tanfa'uhu. Maka barang siapa yang tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasalam maka sesungguhnya semua perkara ini tidak bermanfaat baginya, barakallahu fikum. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala melanjutkan, وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ, dan berdasarkan hal tersebut, فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُصَلُّونَ ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يجاهدون الكفار ولكنهم لا يتركون الشرك حول الأضرحة والقبور ويستغيثون بالأموات ويذبحون للقبور فهؤلاء لا ينفعهم ذلك. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, sesungguhnya orang-orang mereka yang salat, yang pada hari ini salat, yang mereka berpuasa, yang mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, yang mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, dan mereka juga berjihad. Berjihad melawan orang-orang kafir, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Akan tetapi mereka ini la yatrukuna syirka, mereka tidak meninggalkan kesyirikan. Ya, haulal adhiya, di sekitar bangunan-bangunan, nisan-nisan kuburan, ya, bangunan-bangunan kuburan, ya, wal kubur, dan di kuburan itu sendiri terus melakukan ritual-ritual kesyirikan di seputar kuburan tersebut, ya. Wa yastaghithuna bil amwat, dan mereka beristighatsah dengan mayat-mayat, dengan orang-orang yang sudah mati, ya. Wa yadhbahuna lil qubur, dan mereka menyembelih untuk penghuni kubur tersebut. Fa haula'i la yanfa'uhum dhalik, maka mereka ini tidak bermanfaat apa yang mereka amalkan tadi, salat mereka, puasa mereka, perikrar mereka, syahadah mereka, ya barakallahu fikum, tidak bermanfaat semuanya. Di anna syirka, karena sesungguhnya kesyirikan, la yanfa'u ma huwa 'amalun, karena sesungguhnya kesyirikan tidak bermanfaat bersamanya satu amal pun. Ya, jadi kalau ada kesyirikan, amalan apapun tidak akan menjadi manfaat, tidak akan memberikan manfaat kepada seorang hamba. Sebagaimana Abu Thalib, berapa banyak amalan yang telah dilakukan, amalan positif, amalan yang menguntungkan Islam, menguntungkan dakwah tauhid was sunnah, ya, tapi tidak akan bermanfaat bagi dirinya karena dia masih berada di atas kekafiran. Barakallahu fikum. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ya. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ya, dan juga kepada orang-orang sebelummu, apabila engkau menyekutukan, melakukan kesyirikan, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, gugurlah amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau menjadi ataupun engkau akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Ini janji Allah ataupun na'am firman Allah subhanahu wa ta'ala, kepastian dari Allah subhanahu wa ta'ala, apabila ada satu nila tinta kesyirikan dalam amalan seorang hamba, maka akan menguburkan seluruh amalannya, barakallahu fikum, dan dia akan menjadi orang yang merugi. Ruginya bagaimana? Dia berjuang untuk Islam, dia capek, letih, tumpah darah untuk Islam, tapi semua tidak berarti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, gara-gara noda syirik. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, madama annahu lam yatabarra minal musyrikin, selama ya seseorang itu tidak berlepas diri daripada orang-orang musyrik, walam yuqati'hum fid-din, dan dia tidak memutus hubungan dengan mereka kaum musyrikin dalam perkara agama, fa innahu la yanfa'uhu dhalik, maka sesungguhnya amalannya itu tidak bermanfaat baginya, barakallahu fikum. Nah, jadi jelas bagi kita bahwasanya kesyirikan akan merusak seluruh amalan, barakallahu fikum. Nah, kemudian terakhir, ya, kita kembali kepada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, walladzina yubayyinu hadza annahu idza urifa rajulun min ahli al-Basrah aw al-Ahsa, ya, dan yang menjelaskan hal ini juga bahwasannya apabila diketahui ada seorang laki-laki dari ahli al-Basrah, dari Basrah di Irak, aw al-Ahsa, dari daerah Ahsa, daerah Hijaz, ya, bihubbiddin, yang orang ini, laki-laki ini mencintai agama, mencintai Islam, wa bihubbil muslimin, dan dia mencintai kaum muslimin, ma'annahu lam yansuriddin, ya, bersamaan dengan pengetahuan dia terhadap, kecintaan dia terhadap Islam, terhadap kaum muslimin, ya, tapi dia tidak menolong agama ini, Ya. Ma'anahu lam yansuriddin biyadi wala mali. Ya, dia tidak menolong agama ini dengan tangannya, dengan hartanya. Wala lahu min al-a'dhar mithlu mali Abi Talib, dan tidak ada padanya pula alasan-alasan. Kenapa dia enggak mau menolong? Enggak punya alasan dia. Ya, sebagaimana Abu Talib memiliki alasan. Ya, untuk tidak masuk ke dalam Islam. Ya, barakallahu fikum. Wa fahima al-waqi', dan orang ini mengetahui kenyataan. Ya, min abtari man yad'i ad-din. Ya, dan orang ini ya memahami kenyataan ya dari kebanyakan orang-orang mengaku paham terhadap agama Islam. Tabayyana lahul huda min ad-dhalal. Ya, akan tampak jelas baginya petunjuk dan kesesatan, dari kesesatan. Wa'arafa su'al afham, dan dia mengetahui keburukan-keburukan pemahaman-pemahaman. Allahul musta'an, dan Allah Subhanahu wa taala tempat na'am ya memohon pertolongan, barakallahu fikum. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, sekarang Syekh akan mengajak kita, ini Syekh sedang menyindir ini salah satu rangkaian surat Kehf kepada para ulama yang mereka cuma diam. Ulama di Basrah dan di Aqsa yang mereka cuma diam. Ya, mereka mengetahui ilmu, tapi mereka tidak menyuarakan tauhid. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini sindiran Syekh Muhammad bin Wahab. Beliau ingin ambil pelajaran daripada kisah Abu Talib. Yang sampai seperti Abu Talib. Ya. Maka kita simak apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Qala syarih hafizahullah. Yaqsidu bidhalika al-ulama alladhina fi waqtih. Yang dimaksud oleh Syekh ini adalah apa? Yaitu para ulama yang ada pada zaman beliau ketika itu. Jadi ingat. Syekh Muhammad bin Wahab pernah menulis surat kepada para ulama. Ya, di luar Diriyah, ya, di luar Riyadh. Ya, ini di dalam keadaan Syekh Muhammad bin Wahab sudah berhasil apa? Menguasai salah satu daerah yang namanya Riyadh. Ya, naam, yaitu yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Ibn Saud. Ya, naam, jadi punya kekuasaan, dikirimlah surat. Ya, salah satunya sindiran ini, kalian tahu ilmu, kalian tahu ini tauhid, ini syirik, tapi kalian diam. Ya, ini, ya. Alladzina 'arafu al-haq, yang mana mereka itu mengetahui al-haq, wa 'arafu at-tauhid, wa 'arafu butlan asy-syirk. Mereka mengetahui al-haq, mengetahui tentang tauhid, dan mereka mengetahui batilnya kesyirikan. Lakin ma'a hadza lam yaqumu. Ya, akan tetapi bersamaan dengan ini mereka tidak menegakkan bid'awati ila Allah, dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal amri bit tauhid, dan memerintahkan mengajak kepada tauhid. Wan nahyi 'anil syirik, dan mencegah orang daripada kesyirikan. Wal inkari 'alal musyrikin, dan mengingkari perbuatan-perbuatan musyrikin. Lam yaqumu bidzalika, mereka tidak menegakkan hal ini semua. Ya. Haula'i mithlu Abi Talib, mereka ini seperti Abu Talib. Ya. Li'annahum ma badalu, karena sesungguhnya mereka tidak mencurahkan al-khair li hadha ad-din, kebaikan untuk agama ini. Wala da'u ila Allah, dan mereka tidak mengajak kepada Allah Azza wa Jal. Wala bayyanu linnas, dan mereka tidak menjelaskan tauhid dan bahayanya kesyirikan bagi manusia. Bal katamu, bahkan mereka menyembunyikan hal itu. Ataupun bal katamul ilma, bahkan mereka menyembunyikan ilmu. Alladhi indahum, yang ada pada sisi mereka. Wasakatu ani syirki, dan mereka mendiamkan kesyirikan. Wa'ashu ma'al musyrikin, dan mereka hidup tenang, senang, bahagia bersama musyrik. Ya, barakallahu fikum. Ini sindiran keras dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah kepada mereka para ulama yang tahu ilmu, tahu itu tauhid. Ya, tapi mereka diam, tidak mentahdir, memperingati daripada kesyirikan, barakallahu fiik. Ya. Nah. Ya. Maka jangan sampai seperti Abu Talib. Kenapa dikatakan jangan sama? Jangan, mereka sama dengan Abu Talib. Kalau seandainya Abu Talib mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam, akan berbondong-bondong manusia juga akan mengikuti Abu Talib. Ya, barakallahu fiik. Tapi Abu Talib sudah berjuang, tapi di akhir dia tidak mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Berita yang sampai keluar apa? Abu Talib tetap bersama kita. bersama musyrikin. Ya. Yang disampaikan oleh Abu Jahal. Ya. Tapi Abu Talib tidak, itu tidak mengikuti Muhammad. Berarti buktinya apa? Agama Muhammad agama yang sesat. Ya. Jadi apabila Abu Talib berikrar mengucapkan syahadah, maka pasti akan tersebar bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Karena Abu Talib termasuk orang yang didengar suaranya oleh kaum ataupun orang-orang yang ada di kota Mekah ketika itu. Dan berapa kabilah yang mengikuti Abu Talib ketika itu. Ya. Maka jangan seperti Abu Talib. Kalian diam. Ya. Tidak mau menyuarakan tauhid wa sunnah. Ya. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fiddin rahimahumullah. Inilah tugas kita pada hari ini. Ya. Tugas kita. Bukan tugas seorang da'i. Yang ada di mimbar-mimbar saja. Tapi tugas kita semua yang sudah memahami. Bagaimana keutamaan tauhid. Dan bagaimana mengerikannya kesyirikan. Untuk kita sampaikan. Ya, kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, ya, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, kepada kaum muslimin tentang bahayanya kesyirikan dan bagaimana indahnya tauhid yang akan mengantarkan kita ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang diam, ya, dalam keadaan kita tahu kebenaran kita tidak menyampaikannya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam sawab. Dengan ini berakhirlah al-mawdi'u al-rabi', ya, peristiwa yang keempat, yaitu kisah Abu Talib. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita masuk kepada al-mawdi'u al-khamis, peristiwa yang kelima, yaitu kisatul hijrah. Kisah hijrahnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, dan demikian pula dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Pelajaran apa yang diambil? InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya. Biiznillahi ta'ala wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.